Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian terkait dengan hal-hal yang bisa merusak hubungan suami istri, yang tentunya perkara-perkara yang akan bisa merusak hubungan suami istri harus dihindarkan. Terakhir kita telah sampai pada permasalahan tidak menjaga pandangan. Seorang lelaki melepaskan pandangan kepada wanita yang bukan mahramnya. Seorang wanita melepaskan pandangan kepada lelaki yang bukan mahramnya. Seperti yang sudah disebutkan, bahwa pandangan adalah anak panah iblis yang beracun, yang bisa menjerumuskan seorang hamba ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab yang bisa mengantarkan kepada keretakan hubungan suami istri adalah ad-dukhulu 'alal hamli. Seorang masuk kepada iparnya. Seorang laki-laki, dia menikah dengan seorang perempuan, kemudian istrinya ini punya adik perempuan atau kakak perempuan atau bibi. Kemudian laki-laki ini bermudah-mudahan dengan ipar daripada saudara daripada saudari daripada istrinya. Bisa jadi seorang ya berduaan di kamar atau berboncengan dengan iparnya. Kasus di tengah masyarakat banyak sekali. Seorang karena bermudah-mudahan dengan iparnya kemudian terjadi perselingkuhan. Atau seorang lelaki menjadi pindah hati. Mungkin awalnya ini hanya adik istri, enggak apa-apa, saya bonceng ke pasar, saya bonceng ke apa namanya? Ke rumah sakit. Tapi orang tidak tahu. Bisa jadi perempuan itu menaruh ya, hati kepada laki-laki itu, atau laki-laki itu menaruh hati kepada perempuan ini, terjadilah perselingkuhan, atau bisa jadi ya, kemudian perceraian, ya, kemudian laki-laki ini menikah dengan saudari dari istrinya. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, iyyakum madkhula 'alan nisa. Faqala rajulun, ya Rasulullah, ara'aital hamwa? Qala al-hambu al-maut. Rahul Bukhari wa Muslim. Berhati-hatilah kalian masuk kepada wanita. Laki-laki jangan sembarangan masuk kepada para wanita. Lalu ada seorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau itu iparnya, saudari istrinya, saudarinya, baik kakaknya atau adiknya atau ipar atau bibinya misalnya, bibi dari istrinya. Kata Nabi, alhamu al-maut. Ipar itu adalah al-maut. Apa yang dimaksud dengan al-maut? Ada beberapa penafsiran. Yang pertama, al-maut ditafsirkan perceraian. Seorang kalau dia bermudah-mudahan masuk kepada saudari istrinya, bisa jadi akan timbul kecemburuan dari istrinya, kemudian istrinya minta cerai. Atau bisa jadi seorang laki-laki itu menaruh hati, menaruh cinta kepada wanita ini, kemudian dia menceraikan istrinya, kemudian menikahi saudarinya. Dan ini terjadi ya seperti ini. Sehingga dengan demikian, al-maut di sini artinya berakhirnya pernikahan laki-laki itu dengan istrinya. Terputusnya hubungan suami istri. Penafsiran kedua, al-maut ditafsirkan kalau sampai terjadi laki-laki tadi yang sudah punya istri berselingkuh dengan iparnya, maka dalam Islam ada hukum rajam. Nah, seorang yang berselingkuh melakukan hubungan suami istri dan kemudian dia sudah menikah, maka dirajam, dan rajam ini apa? Al-maut, tentu kematian. Jangan bermudah-mudah. Meskipun adat di tengah masyarakat seolah-olah biasa, namun telah banyak sekali cerita di sana dan di sini, kehidupan rumah tangga yang sudah tadinya terjalin dengan harmonis, anak-anak tumbuh bahagia di bawah perhatian dari ayah dan ibunya, tiba-tiba kehidupan rumah tangga berubah menjadi persesokan, berubah menjadi pertengkaran, berubah menjadi perceraian. Anak-anaknya menjadi korban. Anak-anaknya menjadi korban dari kesalahan dari orang tuanya. Kemudian di antara sebab yang menjadikan kehidupan rumah tangga keruh, adamu talbiyati da'wati zauj ilal al-firasy. Tidak maunya seorang istri menyambut ajakan suami untuk berhubungan suami istri. Ketika seorang suami ingin melampiaskan hasrat seksualnya, dan istrinya menolak tanpa ada alasan yang syar'i. Kalau ada alasan misalnya maaf dalam kondisi haid atau nifas, atau istri itu sakit keras yang gak bisa melakukan pelayanan pada suaminya, mungkin lain urusan. Seorang suami harus pengertian, harus apa? Pengertian di sini. Kalau sekedar misalnya sampai biasa atau sekedar sibuk, tinggalkan kesibukan, datangi, ajakan dari suami. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat fa bada ghadban 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Bila seorang lelaki mengajak istrinya kepada hubungan suami istri, lalu sang istri menolak, kemudian suami bermalam dalam keadaan marah kepada istrinya, maka malaikat melaknat wanita tadi sampai pagi hari. Kenapa dilaknat? Karena seorang lelaki ketika dia ingin melampiaskan hasrat seksualnya kepada istrinya, kemudian istrinya tidak mau melayaninya, bisa jadi akan timbul pikiran-pikiran apa? Negatif dari suaminya. Mungkin orang kata, kalau seperti ini sudahlah saya nyari orang di luar, ya banyak ya kan, waliyadubillah. Istri menjadi sebab lelaki ini serong, menjadi sebab suaminya itu melakukan yang diharapkan. Jadi sebab terjadinya kejelekan, sehingga pantas saja kalau dia dilaknat oleh malaikat. Kalau sekarang sebaliknya, gimana? Seorang istri minta pada suaminya, suaminya tidak mau melayani. Apa dia dilaknat oleh malaikat? Allah Ta'ala alam, ini perkara gaib. Hanya saja keumuman dari ayat mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah para istri dengan cara yang baik. Sebagaimana Anda wahai seorang suami ingin ketika Anda punya hasrat kepada istri Anda, Anda dilayani, demikian pula kalau seorang istri ingin berhasrat kepada Anda, ya Anda bagaimana? Ya melayaninya. Kehidupan rumah tangga tidak boleh egois. Kehidupan rumah tangga dibangun di atas saling cinta, saling pengertian, saling berbagi. Sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Inni la atazayyanu limra'ati kama uhibbu an tatazayyana bi." Luar biasa. Sungguhnya saya berhias tampil ganteng di hadapan istri saya sebagaimana saya suka kalau dia tampil cantik di hadapan saya. Jadi jangan kemudian seorang suami dia egois. Inginnya istrinya selalu tampil cantik sementara dia sendiri tidak berpenampilan seperti itu. Masih pakai baju apa namanya, sawa, masih bau seperti itu. Artinya dia juga harus pengertian. Sebagaimana seorang suami kepengin kalau istrinya tampil cantik dan anggun di hadapannya, ya seorang istri pun kepengin kalau suaminya itu tampil di hadapannya sebagai seorang lelaki yang gagah, yang ya yang memang mengayomi, yang memang memberikan ya yang terbaik untuk istrinya. Kemudian di antara yang butuh untuk diwaspadai, hati-hati dari menggunakan media sosial, medsos. Di mana media sosial ini banyak sekali memiliki andil terhadap terjadinya perceraian di tengah-tengah keluarga. Seorang menjalin pertemanan dengan orang yang mungkin dia tidak kenal, seorang wanita dia menjalin pertemanan melalui media sosial, Twitter, Facebook atau yang lainnya, dengan orang-orang yang bisa jadi mereka adalah adhi'abul basyariyah. Bisa jadi seorang wanita menjalin pertemanan dengan orang yang itu adalah serigala-serigala berkepala manusia, adhi'ab al-basyariyah. Terkadang seorang wanita dia punya masalah dengan suaminya, dia mengeluhkan dengan ya kenalannya di media sosial. Saya punya masalah demikian-demikian, terlilit oleh utang dan sebagainya. Bisa jadi ini kesempatan bagi orang yang na'udzubillah punya hati yang jelek. Wah, kesempatan. Apa masalah kamu? Saya siap membantu. Saya siap menjadi orang yang melindungi kamu. Kalau kamu merasa terdolimi, saya siap menjadi seorang lelaki yang menyayangi kamu. Bayangkan. Bahaya seperti ini. Telah banyak terjadi perceraian karena ini. Bukan hanya ini saja. Terkadang na'udzubillah, seorang suami yang seharusnya dia mencari nafkah untuk anak dan istrinya, dia hanya sibuk saja di kamar. Ya, sibuk dia bermedia sosial, enggak peduli ya anaknya nangis, istrinya dia berjibaku mencuci, memasak. Ya, enggak peduli. Lama-kelamaan seorang istri berpikir, saya punya suami seperti ini. Dia tidak tanggung jawab. Dia hanya sibuk ngurusi dirinya, bermedia sosial, main HP terus di kamar. Tidak beri nafkah, tidak perhatian kepada istrinya. Makanya di sini pentingnya kita mengenal bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika beliau di tengah-tengah keluarganya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di tengah-tengah keluarganya, itu seperti manusia biasa membantu istrinya, membantu keluarganya. Kalau azan dikumandangkan, beliau pergi, beliau keluar rumah dan menuju sholat. Terkadang beliau juga menjahit tadi sendalanya yang putus. Tidak gengsi. Dia seorang lelaki yang bertanggung jawab terhadap istri, seorang bapak bertanggung terhadap anak-anaknya. Seperti itu. Demikian pula seorang wanita terkadang disibuk dengan HP, sibuk. Ya, suami pulang taklim, ya, pulang kerja, cucian masih menumpuk, anak-anak ya tidak terawat, nggak ada nasi, nggak ada apa air minum, rumah acak-acakan, sementara dia sibuk dengan bermedia sosial. Ya, ini nikmat dari Allah. HP itu nikmat dari Allah. Tapi kalau nikmat ini kita gunakan untuk kemaksiatan, kita pakai untuk hal-hal yang melalaikan dari kewajiban, khawatir kalau nikmat ini dicabut ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak pandai-pandai menggunakan nikmat ini, bukan mustahil Allah akan cabut nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah apa yang ada pada satu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Ta'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna adabi lasyadid. Bila kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku atas kalian. Jika kalian kufur, sesungguhnya adabku sangat pedih. Kemudian ma'asyiral ahibah rahimakumullah, perlunya adanya salih pengertian antara suami dan istri. Karena siapa dari kita yang sempurna? Seorang suami tidak bisa menuntut istrinya selalu tampil anggun dan selalu menawan. Dan seorang istri pun tidak bisa menuntut suaminya seperti itu. Dahulu dikatakan, kamalul hali minal muhal. Kamalul hal minal muhal. Sempurnanya keadaan sesuatu yang mustahil. Yang namanya manusia itu penuh kekurangan. Makanya Rasulullah SAW memberikan bimbingan, yang kalau bimbingan ini diikuti, insyaAllah SWT akan menjadikan rumah tangga itu tetap terjadi hubungan yang baik. Rasul mengatakan, la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin mencela atau membenci seorang mukminah. Janganlah seorang suami membenci istrinya karena satu perangai. Kalau dia tidak suka satu perangai dari istrinya, dia akan suka dari istrinya perangai-perangai yang lainnya. Bisa jadi seorang memiliki istri yang memiliki kekurangan, masaknya ya enggak enak, nyucinya kurang bersih. Tapi kalau dia ya misalnya ya, di rumah bagaimana dia pergaulannya sangat baik, rumahnya misalnya rapi, perhatian dengan suami, dengan anak-anaknya. Ada kekurangan tapi kelebihannya banyak. Jangan selalu kekurangan ini yang terpampang di hadapan kita. seolah-olah Pak istri tadi gak punya kebaikan sama sekali. Dia punya kekurangan, tapi kelebihannya banyak. Bisa jadi seorang merasa bagaimana ini saya punya istri, dia ngantukan. Ya, lagi-lagi dia sedang tidur, lagi-lagi dia sedang apa? Tidur. Sementara ini ada pekerjaan rumah yang mungkin butuh dikerjakan. Jangan mudah memvonis. Cari dulu sebabnya. Bisa jadi istri Anda ini punya penyakit yang butuh diobati. Ya kan? Mungkin dia misalnya kekurangan darah sehingga dia itu pembawaannya lemes, ya kan? Atau mungkin dia punya penyakit tertentu yang ya berusaha untuk diobati. Jangan mudah kemudian seorang menyampaikan kata cerai-cerai. Jangan. Terusuri lebih dahulu. Kalau Anda melihat kekurangan yang ada pada istri Anda dan itu yang dibesar-besarkan, dia pun akan melihat pada diri Anda kekurangan yang bisa saja besar-besarkannya. Jadi di sini butuh sekali pengertian. La yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya min akhar. Janganlah seorang suami mencela, membenci istrinya karena sebuah perangai yang tidak dia sukai. Karena kalau dia tidak suka dari istrinya satu perangai, dia akan suka dari istrinya perangai yang lain. Siapa yang sempurna? Kita tidak bisa menuntut orang lain sempurna, sementara kita sendiri juga tidak sempurna. Kita juga tidak sempurna. Lihat apa yang tadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebutkan. Ini salah satu dari apa yang dilakukan salaf umat ini, bahwa seorang suami istri atau seorang suami atau seorang istri harus saling pengertian. Inni la atazayyanu limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Saya berhias tampil bagus di hadapan istri saya sebagaimana saya suka kalau dia tampil di hadapan saya dalam keadaan cantik. Seperti itu. Sehingga di sini ada saling pengertian, ada saling pengertian. Kemudian masyarul ahibah rahimahullah, itu semua tidak lepas dari seorang menggali agama ini. Seorang bisa terhindar dari hal-hal yang bisa menjadikan keruhnya kehidupan rumah tangga. Itu tentunya dengan memahami agama ini dan mengamalkannya. Tidak cukup hanya memahami kemudian tidak mengamalkannya. Sehingga kehidupan rumah tangga terbimbing. Kehidupan rumah tangga menjadi sesuatu yang menyenangkan dan mendatangkan barokah dan kebaikan. Kalau kita lihat, tidak sedikit waktu kita, umur kita itu kita habiskan dengan keluarga kita. Kalau seorang sehari kerja berapa jam? Taruhlah 8 jam. Jalan pulang pergi kalau enggak macet, ya, taruhlah ya 3 jam. Berarti sudah berapa? 8 tambah 3 11. Kemudian di rumah kurang lebih berapa? 10 jam lebih. Jadi kehidupan rumah tangga mengambil sebagian besar dari kehidupan seorang. Waktu dari umur dia bisa setengah umurnya untuk bersama keluarganya. Ini kalau tidak dibangun di atas ilmu, di atas bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam, bisa jadi hanya pertemuan sesaat di dunia ini kemudian tidak melahirkan apapun. Percintaan yang hanya sesaat yang kemudian berujung kepada nanti di yaumul kiamat saling bermusuhan. Jangan sampai, karena pernikahan dalam Islam seperti yang sudah kita sebutkan, sebisa mungkin pernikahan ini akan langgeng. Percintaan yang terus langgeng ya di dunia ini sampai nanti di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seperti apapun upaya seorang untuk bisa hidup harmonis dengan istrinya, dengan anak-anaknya, tidak terwujud kalau tidak mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara doa yang diabadikan dalam Al-Qur'an, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan anak-anak kami, jadikan mereka ya Allah sebagai penyejuk mata, sebagai penenteram jiwa, dan jadikanlah kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Imaman lil muttaqin, lil muttaqina imama, teladan, panutan, contoh bagi orang-orang yang saleh. Karena orang yang menjadi teladan dalam kebaikan, dia mendapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Kalau Anda melakukan kebaikan atau mengajak pada kebaikan, orang mengikuti kamu, kamu mendapatkan pahala dan pahala orang yang ya, mengikuti kamu. Masyarul Ahibah rahimahullah, di antara hal yang penting juga untuk diperhatikan, demi langgengnya hubungan suami istri, seorang istri tidak melakukan suatu aktivitas yang bisa menghalangi seorang suami dari mengungkapkan rasa cintanya kepada istrinya. Sehingga tidak boleh seorang wanita puasa sunnah dalam keadaan suami ada di rumahnya kecuali dengan apa? Seizinnya. Seorang wanita tidak boleh puasa sunnah kalau suami ada di rumah kecuali dengan seizinnya. Kalau ada orang mengatakan, ah, gak apa-apa, puasa saja, nanti kalau suami punya hasrat tinggal batalkan. Kita katakan, oh tidak semudah itu. Seorang terkadang segan dia membatalkan puasa orang lain. Dan bimbingan dari Nabi, tidak boleh seorang wanita dia puasa sunnah maksudnya, dalam keadaan suami hadir atau suami ada di rumah sesuai dengan seizinnya. Meskipun puasa adalah bentuk ketaatan kepada Allah, namun yang namanya ketaatan bertingkat-tingkat. Ada ketaatan yang sifatnya wajib dan ada ketaatan yang sifatnya sunnah. Mentaati suami wajib, sementara puasa sunnah adalah sunnah, yang wajib didahulukan daripada yang ya sunnah. Seperti itu kaidahnya. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan hadis tentang kisah seorang sahabat Nabi ridwanullah alaihim, Safwan bin Mu'attal ini punya seorang istri. Istrinya lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, suami saya Safwan itu kalau saya sholat saya dipukul, kalau saya puasa saya disuruh batalkan, kalau dia bangun selalu kesiangan. Panggil Safwan bin Mu'attal, ada aduan dari istrinya seperti ini, ingin diklarifikasi bagaimana ini. Kata dia, wahai Rasulullah, tidak ada keluarga yang saya anggap seperti saya ini, seorang pemuda yang syahwatnya itu apa? Tinggi. Maksud dari saya memukul istri saya ketika sholat itu, sholatnya itu gak usah lama-lama, karena dia gak kuat nahan. Ya kan, gak kuat apa? Nahan. Artinya sholatnya silahkan, tapi jangan lama-lama, gak kuat dia nahan. Ya, maaf ya, nahan apa? Syahwatnya. Adapun kalau dia puasa saya suruh batal, ya tadi ya Rasulullah, memang saya diberi oleh Allah, ya tadi, syahwat yang apa? Yang tinggi. Kemudian Rasulullah memutuskan seorang wanita tidak puasa sunnah dalam keadaan suami ada di sisinya kecuali dengan seizin suami. Adapun saya bangun kesiangan, ya Rasulullah, kami ini dari keluarga yang kalau tidur itu tenggelam. Kami enggak mendengar apapun dari azan kecuali ya sudah apa? Hari sudah terang. Ya tentu ya seperti ini tidak berdosa kalau memang tidak apa? Ya, tidak ada bentuk keteledoran. Rasul mengatakan, "Laisa fil naumi tafrid, innamat tafridu fil yaqadah." Orang tidur tidak dikatakan teledor. Orang tidur tidak dikatakan teledor. Dikatakan teledor kalau seorang itu dalam keadaan terbangun. Dalam keadaan dia tidak tidur, kemudian waktu sholat lewat, ini baru dikatakan apa? Teledor. Safwan bin Mu'attal. Ya. Gimana dia? Ya. Dengan kisah ini, maka seorang wanita jangan melakukan aktivitas yang bisa menghalangi seorang suami untuk mengungkapkan rasa cinta. Rasa cinta paham ya? Maksudnya ya, ya itulah mengungkapkan apa, ingin mengungkap hasrat seksualnya kepada istrinya. Puasa sunnah ini ibadah. Tapi mentaati suami wajib, dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Dahulukan yang wajib dari yang sunnah. Masyaallah rahimah rahimakumullah. Nanti terkait antara hak suami istri, soalnya akan kita bahas di sela-sela kajian kita dari babun nikah, dari kitab Ad-Durar Al-Bahiyah karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Kita akan masuk pada babun nikah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Babun nikah, bab tentang pernikahan. Ya akhi, kajian seperti ini bisa jadi menjadi salah satu bantahan bagi mereka-mereka yang kadang nyinyir terhadap as-salafiyin, terhadap ustaz-ustaz salafiyin. Bahwa mereka itu selalu yang dikaji itu tahdir-tahdir. Loh, kita juga mengkaji at-tauhid, mengkaji fikih, mengkaji apa hadis. Ya. Buktinya di kitab nikah kita bahas kan? Ya kita bahas bersama-sama. Ya. Yushra'u Sayyid. Kitab nikah, kitab atau bab nikah, bab tentang pernikahan. Sedikit saya singgung sebelum masuk jauh. Di antara hikmah dari pernikahan yang pertama di antaranya adalah al-husul ala itmi'nanil qalbi. Di antara tujuan seorang menikah adalah untuk didapatkannya ketenteraman batin. Ya, laki-laki itu butuh wanita. Wanita juga butuh laki-laki. Sehingga yang namanya manusia itu Allah SWT jadikan seperti ini. Allah jadikan berpasang-pasangan. Mereka saling membutuhkan satu dengan selainnya. Dahulu dikatakan al-insanu madaniyun bitab'i. Kalau bahasa menterengnya, manusia adalah makhluk sosial. Artinya mereka saling membutuhkan satu dengan selainnya. Laki-laki butuh wanita, wanita butuh laki-laki. Tidak ada jalan yang paling baik untuk terjadinya cinta kasih antara laki-laki dan wanita kecuali pernikahan. Disebut dalam riwayat, lam yura al-mutahabbain mislun nikah. Tidaklah dilihat dua orang yang menjalin cinta kasih yang lebih hakiki daripada pernikahan. Jadi kalau ingin menjalin cinta yang sungguhnya itu ya dengan pernikahan. Itu seperti itu. Bukan dengan pacaran. bukan dengan apa pacaran. Dikisahkan ada orang kota bertanya pada orang Badui, menurut Anda cinta itu apa? Kata orang Badui, ya cinta itu ya kalau bahasa mudahnya itu ya saling pacaran antara laki dan perempuan. Sampai terjadi hubungan, kalau hubungan sudah gak enak lagi katanya. Kemudian orang Badui tadi tanya, lah kalau orang kota yang namanya cinta itu apa? Saya gak bisa sebut karena bahasanya vulgar. Ya namanya cinta itu ya hubungan suami istri. Kata orang Badui, oh ini bukan cinta, itu namanya orang sedang cari anak yang seperti itu. Jadi orang Badui itu memandang bahwa cinta itu ya saling rindu, saling mengungkapkan rasa cinta, tapi jangan sampai ada ya hubungan. Kalau ada hubungan nanti rusak katanya, sudah gak enak lagi. Ini keliru, ini semua keliru. Yang benar adalah seperti apa yang dibimbing oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Lam yura al-mutahabbain mislun nikah. Tidak didapatkan dua orang yang saling menjalin cinta kasih lebih dari pernikahan. Di sana ada dua orang, dia saling menjalin cinta kasih, tapi karena sekedar kumpul kebo. Kumpul kebo itu apa? Bakar kebo itu kumpul, ya bukan. Jadi mereka melakukan hubungan suami istri, mereka menjalin cinta, tapi tidak ada pernikahan. Haram yang seperti ini. Haram yang seperti ini. Sehingga sebagian orang, na'udzubillah ya, karena mungkin dia mengawali hal yang tidak baik, dia punya anggapan dulu ya, saya ketika masih pacaran kok rasanya enak sekali. Maksudnya kalau ya selalu merindukan ya pacar saya, dia juga merindukan saya. Kita setelah menikah kok kayak adem-adem saja, enggak apa? Enggak ada ya kehangatan seperti dulu. Ini bisikan setan. Setan menjadikan orang suka kepada kemaksiatan sementara kepada yang halal apa? Tidak suka. Nah, ini bahaya. Mungkin sebagian orang merasakan seperti itu. Kok beda ya? Itu ketika ya, kita masih pacaran kayak kita saling rindu, kita saling ya. Setelah menikah kok kayak biasa. Ini karena na'udzubillah terkadang mengawali pernikahannya dengan satu yang maksiat, sehingga ya ketika sudah nikah beneran ya kurang dia. Ya. Kurang. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan dari diri kalian azwajan, pasangan hidup. Azwajan, Allah menjadikan dari jenis manusia berpasang-pasangan. Sebagian ulama berpendapat dari ayat ini tidak bolehnya seorang menikah dengan wanita jin. Ada wanita jin cantik, ya, meri atau apa peri ya, cantik dinikah oleh laki-laki dari manusia, tidak boleh. Allah mengatakan min anfusikum, sementara jin bukan dari jenis apa manusia. Ya, dari sini sebagian ulama mengatakan tidak boleh seorang manusia menikah dengan jin. Laki-lakinya manusia, perempuannya jin, atau laki-lakinya jin, ya, perempuannya apa? Manusia. Ini bukan jenis. Lagi pula bagaimana orang bisa menikah dengan wanita jin? Ya, siapa walinya? Ya. Wailah, akhirnya banyak masalah-masalah yang terkait dengan pernikahan nantinya. Kita sekunu ilaiha, agar kalian tenteram kepadanya. Tenteram, ini di antara tujuan. Sehingga ketika seorang menikah kok ribut terus, berarti ini tujuan dari pernikahan belum apa? Terwujud. Sebari cekcok, sebari ya baku hantam disaksikan oleh anak-anaknya. Wah, ini bukan baiti jannati lah seperti ini. Ini bukan rumahku, surgaku lah seperti ini. Tidak mendapatkan sakinah, ketenteraman. Tujuan dari pernikahan tidak terwujud. Harusnya tujuan dari pernikahan itu terwujud, yaitu terjadinya sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian adanya mawaddah wa rahmah, kecintaan dan kasih sayang. Bisa jadi seorang ya, dia dengan istrinya sudah tua, yang mungkin sudah tidak cinta lagi, tapi dia masih sayang. Beda kan? Oh, dia sudah mungkin tidak bisa lagi dengan istrinya, sudah tua seperti itu. Tapi dia tidak mau cerai dengan istrinya, karena adanya rahmah. Jadi ketika istrinya masih muda, kulitnya masih kenceng, mungkin dia cinta, mawaddah. Namun ketika dia sudah tua, mungkin kecintaan kurang, tapi dia tidak mau menceraikannya, karena ada sifat apa? Rahmah. Ada sifat apa? Rahmat. Bisa jadi, barakallahu fikum, suami istri yang sudah sepuh, sudah tua, kalau di rumah kadang cekcok, tapi ketika salah satunya pergi gak pulang-pulang, ditunggu. Ya kan? Kakeknya nunggu nih, kapan nenek pulang? Ya gak pulang-pulang, padahal kalau di rumah apa? Cekcok, ya kan? Jadi kalau gak pulang-pulang, ditunggu. Adanya rahmah. Adanya apa? Rahmah. Kemudian diantara tujuannya adalah ittiba sunnatil mursalin, mengikuti sunnahnya para rasul. Jadi menikah itu dalam rangka mengikuti sunnahnya, ajarannya para nabi dan para rasul. Allah SWT mengatakan walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Surat Ar-Ra'd ayat 38. Surat Ar-Ra'd ayat 38. Dan sungguh kami telah utus sebelummu para rasul, dan kami telah jadikan mereka memiliki azwajan wa dhurriyyah. Mereka memiliki para istri dan anak. Para nabi menikah, dan ini fitrah manusia. Bisa Anda bayangkan kalau tidak ada syariat pernikahan? Kacau sudah. Mungkin jenis manusia akan punah karena tidak ada pernikahan. Atau kemudian bercampurnya nasab, tidak karuannya kehidupan. Karena apa? Merasa tidak ada ikatan pernikahan, sehingga ya seorang ya, misalnya ya dengan seorang wanita mempunyai anak, anaknya siapa yang mencarikan nafkah? Ya kan? Namun dengan adanya ikatan pernikahan, di sana ada kewajiban, di sana ada tanggung jawab. Ya, di sana ada yang merawat anak, yang ada menafkahi anak, seperti itu. Jadi syarat pernikahan ini luar biasa. Kemudian di antara hikmahnya adalah takfir ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak umat Muhammad agar umat Islam ini banyak. Dan nanti akan bangga dengan banyaknya pengikut nanti di yaumul kiamah di hadapan para nabi dan para rasul. Nabi akan berbangga dengan banyaknya para pengikutnya nanti di hadapan para nabi dan para rasul nanti di yaumul kiamah. Di antara tujuan pernikahan adalah roja al-husul alal awlad as-salihin. Diharapkan atau berharap mendapatkan keturunan yang saleh. Sudah kita sebutkan beberapa faedah ketika seorang punya keturunan yang saleh. Anak yang saleh, orang tua yang sudah meninggal terus mendapat pahala dari anaknya saleh. Dengan anak yang saleh, orang tua akan diangkat derajatnya nanti di yaumul kiamah. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, terkadang saya memaksa-maksakan diri saya untuk menghubungi istri saya. Padahal mungkin hasrat itu kurang, tapi bagaimana dia paksakan? Karena dia berharap ya semoga ada keturunan yang beribadah kepada Allah SWT. Karena berharap ya mendapatkan keturunan yang akan beribadah kepada Allah SWT. Kemudian diantaranya juga tahsinu al-'irdi wal-bu'di anil fawahish. terjaganya kehormatan. Dengan menikah, maka kehormatan seorang terjaga. Dia akan meletakkan nafsu seksualnya pada tempat yang Allah halalkan. Dan akan terjauhkan dari kekejian. Ketika satu saat sahabat Utsman bin Affan mengatakan kepada sahabat Ibnu Mas'ud, Ya Aba Abdurrahman, ala nuzawwijuka bikran tudzakkiruka ma madha min ayami. Qala la in qulta lana dhalik. Faqad qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghadu lil basar wa ahsan lil farj. Faman lam yastati fa'alaihi bisiyam fa innahu lahu wija. Pernah sesaat sahabat Utsman bin Affan menawarkan pada Ibnu Mas'ud, wahai Abu Abdurrahman bin Mas'ud, mau enggak kami nikahkan kamu dengan seorang wanita gadis untuk kamu bernostalgia dengan masa lalumu. Tudzakkiruka ma madha min ayamik. Maksudnya apa? Ya, orang yang sudah sepuh nikah dengan gadisnya akan kembali muda lagi. Akan kembali apa? Muda lagi. Tudzakkiruka ma madha min ayamik. Yang kamu akan bernostalgia dengan masa lalumu. Kata Ibnu Mas'ud, wahai Utsman, jika Anda mengatakan seperti itu pada kami, sungguh dahulu Ar-Rasul pernah bersabda kepada kami, wahai para pemuda, wahai para pemuda, siapa dari kalian yang mampu untuk alba'ah? Alba'ah ini mampu untuk memberi nafkah, memiliki harta yang cukup. Kalau dia menikah bisa memberi nafkah, misalnya bisa mengontrakkan rumah untuk istrinya, memberi nafkah untuk istrinya. Fal yatazawwaj, hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah maka kemaluan ini akan terjaga, dan mata ini pun akan terjaga. Mata tidak liar dia sana kemari, karena apa? Dia sudah punya di rumah. Dan barang siapa yang tidak mampu, janganlah dia puasa. Karena puasa itu bagi seorang itu ibarat tameng, atau seperti seorang itu dikebiri sehingga dia tertahan dari nafsu yang tidak baik. Bimbingan Nabi yang sangat mulia. Orang yang sudah mampu menikah, ya, tunggu apa lagi? Falyatazawwaj, hendaklah menikah. Terutama di zaman sekarang. Terutama di zaman sekarang yang fitnah luar biasa. Iman kita lemah, kemudian fitnah ada di mana-mana. Tidak bisa aku mengatakan, saya ingin niru Imam Ahmad saja. Imam Ahmad itu nikahnya ketika berumur 40 tahun. 40 tahun baru nikah. Jadi Imam Ahmad, ma tazawwajtu illa ba'dal arba'in. Saya tidak menikah kecuali setelah saya berumur 40 tahun. Ini Imam Ahmad yang beliau sibuk melancong menimba hadis dari negeri ke negeri. Nah, kita ya, anak muda misalnya, taruhlah mampu untuk menikah, enggak ada kesibukan yang berarti, fitnah ada di mana-mana, menunggu sampai sumur itu bahaya. Bahaya sekali. Beda dengan Imam Ahmad yang memang kondisinya waktu itu belum langsung ke berbagai negeri menimba ilmu, sehingga kesempatan itu berbeda. Sehingga bimbingan dari Nabi ini barakallahu fikum adalah obat yang manjur. Di saat pergaulan bebas sudah dianggap lumrah di tengah masyarakat. Dulu mungkin akan tabu di hadapan nenek dan kakek kita kalau ada laki-laki berboncengan dengan wanita. Dulu, di zaman dulu, mungkin orang, taruhlah orang misalnya mau kenalan dengan wanita itu, wanitanya di dalam rumah, laki-lakinya di luar, ya bisa saling apa namanya, aku lihat. Tapi kalau sekarang sudah naudzubillah, bukan hanya boncengan, bahkan naudzubillah terkadang tidur bersama padahal belum menjadi apa, istrinya. Bahkan lebih parah dari itu, seorang orang tua terkadang sedih, anak saya yang perempuan ini sudah dewasa kok belum punya pacar, ya kan? Sehingga ketika anak perempuannya punya pacar, kemana kesana kemari dibonceng, wah senang dia, berarti anak saya udah laku, ya kan? Bahaya. Padahal ini belum dinikah, belum tentu bisa jadi. Nah, untuk bilang laki-lakinya jahat, ya kemudian menghubungi dia, kemudian setelah itu tidak tanggung jawab, ya kan? Bisa terjadi kan? Nikahkan sudah, nikahkan. Kalau ada tanda-tanda seperti itu segera nikahkan. Berbahaya. Rasulullah alaihi salatu wassalam memberi bimbingan, kalau memang mampu untuk ba'ah, memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah, segera menikah. Karena dengan menikah maka akan terjaga kehormatan dan akan terjaga pandangan. Wa man la yastati', barang siapa yang tidak mampu secara finansial, secara harta tidak cukup, sabar. Fa'alaihi bisawm, hendaklah dia puasa. Karena puasa akan bisa menyempitkan, ya, akan menyempitkan ruang geraknya setan pada tubuh manusia. Ini puasa. Jadi bukan mengambil apa namanya suntikan, kemudian disuntik alatnya supaya apa namanya tidak punya nafsu. Ya janganlah. Ya, jangan. Bimbingan Nabi yang benar ini, itu apa? Puasa. Ya, puasa. Dengan puasa insyaallah akan terjaga. Ini di antara faedah dari pernikahan. Qala al-mu'allifu al-Imam Syaukani rahimallahu, yushra'u liman istata'a al-ba'ata. Pernikahan itu disyariatkan bagi orang yang mampu untuk al-ba'ah. Ini memiliki kemampuan untuk memberi nafkah kepada istrinya. Apakah disyaratkan seorang lelaki akan menikah harus kaya, punya pekerjaan yang tetap, punya rumah, punya mobil? Itu tidak harus. Tidak harus. Kalau orang idealis seperti itu, mungkin sampai umur 50 pun belum menikah, karena dia belum punya rumah, belum punya mobil, ya kan? Jadi dia sudah punya kemampuan. Ya, secara umum lah, saya mampu. Ya, untuk beri nafkah saya dan istri saya. Nikah. Ingat, orang yang menikah dalam keadaan ingin menjaga dirinya akan ditolong oleh Allah. Ada tiga golongan yang berhak mendapat pertolongan dari Allah. Salasatun haqqun 'alallahi 'aunuhum. Ada tiga golongan yang berhak mendapat bantuan dari Allah, di antaranya al-mutazawwiju yuridul 'afaf. Orang yang menikah dalam keadaan ingin menjaga dirinya. Allah SWT mengatakan in takunu fuqara yughnikumullahu min fadli. Jika kalian ini orang-orang yang fakir, Allah akan cukupkan kalian dari rezekinya, dari keutamaannya. Saya khawatir seorang ketika dia punya tanggungan anak dan istri, Allah akan bukakan bagi dia pintu rezeki. Jangan ada anggap remeh. Orang-orang lemah adalah sumber rezeki. Orang-orang lemah itu sumber rezeki. Ketika seorang memiliki tanggungan anak dan istri, Allah akan bukakan bagi dia asalkan dia tulus pintu rezeki yang terkadang tidak disangka-sangka. Yang namanya rezeki itu tidak hanya didapat oleh mereka yang kuat. Kalau rezeki hanya didapat oleh orang yang kuat, ya kasihan. Mungkin kayak burung, kayak apa, enggak ada rezeki, yang dapat hanya macan dan apa namanya, singa. Tapi yang rezeki Allah itu luas, Bahkan orang-orang yang lemah adalah sumber rezeki. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian ditolong oleh Allah dan kalian diberi rezeki oleh Allah dengan sebab orang dhaif, orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Bisa jadi seorang punya tanggungan anak dan istri. Sementara di ekonomi biasa dia terus berusaha, Allah akan tolong. Atau seorang dia punya tetangga, punya family yang itu miskin atau janda yang miskin, dia berusaha menyisihkan sebagian hasil kerjanya untuk menyantuni familinya, tetangganya miskin, Allah akan tolong. Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Ketika ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya letih bekerja, mencukupi saudara saya yang duduk di majelis Anda. Mungkin ingin ngeluh, saya yang capek kerja, saudara saya enak-enakan duduk di majelis Ar-Rasul. Ingin seperti itu. Kata Ar-Rasul, la'allaka turzaku bihi. Bisa jadi kamu diberi rezeki oleh Allah karena iya. Karena kamu mengurus saudaramu, kamu dimudahkan oleh Allah. Jadi tidak harus seorang itu idealis, saya tidak akan menikah kalau saya sudah punya rumah, punya kendaraan, punya kendaraan tetap, tidak harus. Yang penting dia punya kemampuan. Kemampuan umum untuk dia memberi nafkah, sudah dia menikah. Kalau memang tidak mampu, sabar. Sampai Allah memberi kemampuan kepadanya. Dan syukur-syukur kalau di sana ada saudara-saudara dia, teman-teman dia, ikhwah dia, yang membantu dia untuk terwujudnya pernikahan. Atau dari Baitul Mal, diberi zakat agar orang ini bisa menikah. Karena ini termasuk orang fakir yang berhak mendapat zakat. Sementara ingin menikah, diberi dia dari zakat. Wa yajibu 'ala man khasyya al-wuqu'a fil ma'siyah. Dan nikah itu menjadi wajib atas orang yang khawatir akan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Harta cukup, kemampuan menikah ada, kalau dia tidak menikah khawatir terjatuh ke dalam perzinahan atau homoseks atau penyimpangan-penyimpangan seksual yang lainnya. Ini wajib sudah. Karena perintah dari syariat untuk menikah. Sementara dia khawatir kalau tidak menikah akan terjatuh kepada perzinahan, terjatuh pada homoseks, yang lainnya dari penyimpangan-penyimpangan seksual, maka di sini dia wajib untuk menikah. Ulama mengatakan menikah itu ada 3 hukum. Ada sifatnya wajib. Bagi siapa nikah itu wajib? Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah. Dan kalau dia tidak menikah, besar kemungkinan akan terjerumus ke dalam kemaksiatan dalam seksual. Akan terjerumus ke dalam perzinahan. Terjerumus ke dalam homoseks dan semisalnya. Dan ini wajib. Bagi orang ini wajib. Yang kedua, nikah menjadi sunnah bagi orang yang dia punya harta untuk menafkahi, namun secara keumuman dia tidak seperti yang pertama, artinya dia tidak ada kekhawatiran terjerumus ke dalam perzinahan, ya, karena mungkin dia sudah sepuh, kemudian juga ya, hasrat sudah kurang. Ini sunnah. Adapun yang ketiga, terkadang makruh bagi orang yang ya tidak bisa memberi nafkah kepada istrinya. Misalnya dia ini sudah setruk, kemudian dia miskin, gak punya apa-apa, kemudian nikah, gimana? Jadi kalau dia istrinya mau ya gak apa-apa. ya kan? Atau laki-laki ini majbuban, kata ulama, majbub, maaf, zakarnya itu terputus, gak punya zakar, terputus. Sementara ini diantara ya seorang tujuan menikah agar punya keturunan, terjaga kehormatan. Sementara maaf, laki-laki ini ya majbub, zakarnya terpotong, gak ada zakarnya. Ya bagaimana dia akan apa ya bisa memenuhi hak istrinya. Ini kalau nikah seperti makruh. Tapi kalau istrinya mau, enggak apa-apa. Yang penting saya punya teman hidup, ya sudah. Itu urusan apa? Perempuan itu. Tapi kalau tidak mau, ya karena diberitahu saya ini majbub, ya, apa namanya, terputus zakarnya, ya sudah. Kalau perempuannya enggak mau, ya sudah. Ya kan? Atau inin. Inin itu dia punya alat, tapi enggak berfungsi. Hah? Punya alat tapi tidak apa? Berfungsi. Apa namanya? Impoten atau apa? Ya kan, dia punya alat tapi tidak berfungsi. Sudah, makruh orang yang seperti ini. Ya. Tapi bagaimana kalau sudah terjadi? Seorang wanita nikah, ternyata kok suami saya alatnya enggak berfungsi. Sebagian mengatakan ditunggu setahun. Diobati, dilakukan perawatan, kalau memang bisa jadi sembuh, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah, seorang istri punya hak untuk apa? Minta cerai, karena kondisi suaminya seperti ini, ya kan? Tujuan dari ya seorang itu terjaga kehormatannya tidak terwujud. Ya. Nah, oh masih lama? Ya, sama. Baik. Oh, duhur nanti sudah selesai di masjid. Qalu rahimahullah wa tabattulu ghairu jaiz. At-tabattul itu seorang memutuskan diri untuk tidak menikah. Pokoknya saya ingin menjadi bujang tua atau perawan tua. Siapapun yang lamar saya tolak. Enak seperti ini jadi perawan tua. Enak sebenarnya jadi bujang tua, bujang lapuk istilahnya. Ya, bujang lapuk. Ya boleh seperti ini. Ya. Terlebih kalau itu sebuah keyakinan bahwa oh saya ini tidak menikah karena mengikuti Nabi Isa misalnya. Ini keliru ya seperti ini. Tadi sudah saya sebutkan. Coba, benar enggak kalau Nabi Isa tidak menikah? Karena ada riwayat bahwa Nabi Isa nanti di akhir zaman turun akan menikah. Kemudian juga bahwa kita ini umat Muhammad. Tentu kita mengikuti Nabi yang diutus kepada kita. Rasul mengatakan wa khairal hadyi hadyu Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk-petunjuknya Muhammad. Jadi waktu itu ada beberapa sahabat datang ke rumah sebagian istri Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka menanyakan seperti apa ibadah Nabi di rumah. Setelah mereka mendapatkan penjelasan dari sebagian istri Nabi bahwa Nabi di rumah ibadahnya seperti ini, mereka menganggap ibadah Nabi kok biasa-biasa saja. Tapi Nabi kan sudah dijamin diampuni. Nah, kalau kita kan enggak ada jaminan. Kita harus semangat, lebih semangat. Karena terdorong oleh semangat ini, sebagian mereka mengatakan sudah, saya akan puasa terus dan tidak akan pernah makan di siang hari. Yang satu memang mengatakan saya tidak akan menikah dengan wanita, biar fokus dalam ibadah. Yang satunya lagi mengatakan saya tidak akan pernah tidur di malam hari, saya akan tahajud terus. Ternyata ucapan orang ini sampai ke telinga Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ai berkhutbah menyampaikan nasihat kepada para sahabat, ma balu aqwamin qalu kada wa kada lakinni usalli wa anam wa asum wa uftir wa atazawwaju nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ada apa sebagian orang mereka mengatakan demikian-demikian? Yang ini mengatakan saya tidak akan pernah tidur dan akan tahajud terus. Yang ini mengatakan saya akan puasa di siang hari terus dan tidak akan pernah makan. Yang ini mengatakan tidak mau menikah. Lakinni usalli wa anam. Tapi saya salat juga tidur. Saya salat malam, saya juga tidur. Saya puasa di siang hari, saya juga kadang tidak puasa. Dan saya menikah dengan wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, tidak menyukai sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Jadi pernikahan adalah sunnatul rasul. Sehingga memutuskan diri untuk tidak menikah yang seperti ini, ya tidak boleh. Kalau dia mengatakan, tapi sebagian ulama ada yang meninggal dalam keadaan mereka belum menikah. Ya kan? Imam Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita katakan bahwa menikah tadi hukumnya kan ada tiga. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah dan makruh. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah dia sering hidupnya keluar masuk penjara karena didolimi oleh ya ahlu batin yang mereka memprovokasi penguasa untuk menangkap Ibnu Taimiyah. Orang sering keluar masuk penjara ya gimana dia akan bisa apa? Mudah menikah. Imam Nawawi meninggal masih muda, 45 tahun kurang lebih. Terhitung masih muda kalau ulama 45 tahun meninggal terhitung muda sekali. Dan bagi kita adalah sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bisa jadi mereka punya udzur yang kita enggak ngerti. Mereka punya apa? Udzur, alasan yang dibenarkan syaratnya kita enggak ngerti. Tapi bagi kita jelas di hadapan kita sunnah Nabi. Faman rahiba an sunnati alaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai ajaranku, maka dia bukan termasuk golonganku. Illa li'ajzin 'anil qiyami bima la budda fi minhu. Kecuali seorang ketika tidak mampu kalau dia menikah untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Misalnya dia tadi, dia itu majbub, ya. Zakarnya terputus, dia tidak bisa untuk memberi nafkah batin pada istrinya, atau dia impoten, atau dia itu tidak punya apa-apa, dia itu setruk, sakit, tidak bisa menjalankan kewajiban seorang suami. Lain lagi urusannya. Qaluhu rahimahullah. Wa yambaghi an takuna al-mar'atu wajudan waludan fikran dzata jamalin wa hasabin wa dinin wa malin. Dan seyogianya wanita yang dinikah adalah wanita yang wajud, wanita yang penyayang, wanita yang penyayang, punya sifat penyayang. Karena kehidupan rumah tangga butuh situasi yang kondusif. Bukan wanita yang galak. Disuruh oleh suaminya, "Dik, tolong buatkan kopi," malah dia bentak. "Kamu buat kopi untuk saya." Ya kan? Disuruh malah nyuruh, ya kan? Nah, ini beratnya seperti ini. Dan untuk anak-anaknya juga nanti. Karena anak-anak ini butuh adanya orang-orang yang nanti merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Dan dalam sejarah wanita yang paling penyayang terhadap anaknya dan paling menghormati suaminya adalah wanita Quraisy. Sepanjang sejarah ya manusia, wanita yang paling sayang pada anaknya adalah wanita Quraisy. Dan wanita yang sangat menjaga kehormatan ya suaminya adalah wanita Quraisy. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Tazawwaju al-wajud al-walud." Menikahlah kalian dengan wanita yang banyak anaknya dan wanita yang penyayang. Ya akhi, kehidupan rumah tangga butuh adanya situasi yang kondusif. Kehidupan rumah tangga butuh untuk diliputi oleh belas kasihan dan ya sifat kasih sayang. Terlebih seorang wanita, dia dalam madrasah pertama. Sebelum seorang anak dimasukkan ke lembaga pendidikan, ibu adalah madrasah yang pertama yang melahirkan tokoh-tokoh besar di dunia ini. Kalau kita merunut dari zaman Nabi sampai zaman sekarang, tidak akan pernah selesai betapa para wanita dibalik daripada orang-orang besar di dunia ini. Tentunya dengan seizin Allah SWT. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana ibunya betul-betul memperhatikan pendidikan Al-Imam Syafi'i. Dalam keadaan Syafi'i ini yatim, kemudian bukan orang yang punya, disuruhnya anaknya belajar ke Madinah, dari Mekah ke Madinah belajar dari Imam Malik. Ketika seorang anak itu sangat dekat dengan hati orang tua, umur-umur misalnya 13 tahun, 15 tahun itu, ya bagaimana hati seorang ibu, hati seorang orang tua terhadap anaknya. Ibunya rela mengorbankan perasaan demi besarnya anaknya. Sufyan bin Uyainah, ketika dia ingin menimba ilmu, sementara dia tidak punya harta yang cukup, ibunya mengatakan, "Nak, anak menimba ilmu. Ibu dari hasil jahitannya ini, ibu akan membiayai anak untuk menimba ilmu." Ibrahim bin Adham rahimahullah, beliau dulu ketika masih kecil, orang tuanya itu mendorong dia, memberi motivasi beliau, support beliau untuk menghafal hadis, menghafal ayat. Hafalan hadis dapat uang sekian. Ya, dapat hafalan hadis dapat uang sekian. Awalnya memang menghafalnya karena ingin dapat duit dari orang tuanya. Setelah dewasa ya sudah enggak ada lagi keinginan seperti itu. Yang ada adalah kebutuhan untuk menghafal hadis. Intinya perhatian orang tua. Al-Imam Al-Bukhari ketika masih kecil beliau buta. Siapa orang tua yang tega melihat anaknya buta? Sang ibu terus berdoa mohon kepada Allah, "Ya Allah, anak saya Muhammad sembuhkan ya Allah." Pada suatu saat ibunya bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana di dalam mimpinya dikatakan Allah telah menyembuhkan kedua mata anakmu. Ketika dia terbangun, ya, maka Al-Imam Al-Bukhari, ya, sudah sembuh dari butanya. Ketika kecil itu buta. Seperti apa perasaan orang tuanya? Terus berdoa dan ingat, doa orang tua termasuk doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah. Sehingga jangan sampai orang tua mendoakan kejelekan seperti apapun nakalnya seorang anak. Bisa jadi orang tua itu emosi, ini anakku seperti ini, bandelnya seperti nakalnya. Yalah, biar kau mati saja di jalan. Jangan seperti itu. Apa tidak ada kata-kata lain, ya, wahai anakku, hadzakallah. Wahai anakku, ya, semoga Allah beri petunjuk kepada kamu. Siapa tahu ucapan ini dikabulkan oleh Allah, kemudian anak itu sadar. Menjadi penyucuk mata bagi seorang tua. Seperti itu. Wadud dan yang kedua, wadud banyak anaknya. Ada yang bertanya, bagaimana saya menikah dengan wanita banyak anaknya sementara dia gadis, kan belum pernah punya anak? Jawabannya bisa dilihat dengan hari kerabat dia, bibinya dia, saudarinya, ibunya apa. Ini ibunya anaknya 10, ini bibinya anaknya 8, ini saudarinya anaknya 15. Insya Allah ini juga wanita ini anaknya banyak. Biasanya seperti itu kan? Ya. Nah. Ini walud. Nah. Karena tadi Ar-Rasul akan berbangga nanti di yaumul kiamah dengan banyaknya pengikut beliau di hadapan para nabi. Yang memperbanyak anak itu satu yang baik. Gak usah khawatir nanti bagaimana terjadi peledakan penduduk, ini sudah sempit. Ya gak ada lagi lahan untuk apa namanya? Pemukiman, tidak ada lagi lahan untuk apa? Hah? Ya untuk ya maisyah keseharian. Ya akhi, bumi Allah itu luas. Bumi Allah itu luas, masih terlalu banyak mungkin daerah yang belum pernah dirambah oleh kaki manusia. Karena Allah mengatakan inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumi ini luas. Allah Maha Kuasa. Bisa jadi dalam sekejap terjadi tsunami, setengah juta orang ya dalam hitungan jam sudah mati semua. Ya kan? Tsunami. Ya kan? Gak usah khawatir. Gak usah khawatir apa? Gak usah khawatir tsunami, gak usah khawatir banyak anak maksudnya. Kalau dulu orang mengatakan banyak anak, banyak rezeki. Sekarang banyak anak, banyak rezeko katanya. Rezeko katanya. Kalau anak disikapi sebagai rezeko, satu anak pun dikatakan apa? Rezeko. Semua anak terlahir itu sudah membawa rezeki masing-masing. Ketika anak berada dalam perut ibunya 4 bulan, itu sudah Allah tulis rezekinya, ajalnya, amalnya, bahagia dan celakanya. Ditulis oleh Allah SWT. Hikron. Dan seyogianya wanita yang dinikah itu wanita yang masih gadis. Karena seorang gadis itu biasanya hatinya belum pernah tertaut dengan laki-laki lain. Kalau seorang janda, ya dia pernah tertaut hatinya dengan laki-laki lain. Tapi bukan, nanti akan ada cerita. Ya, santai saja. Ya kan? Ya akan ada cerita insyaallah. Ya. Kalau seorang menikah dengan janda, bisa jadi janda itu masih ya terngiang-ngiang dengan suami yang pertama, terlebih kalau suami yang kedua tidak bisa memuaskan seperti yang pertama, repot ini. Ya. Dahulu ada seorang wanita dicerai oleh suaminya. Dicerai oleh suaminya 3 kali. Kemudian dinikah oleh seorang bernama Rifa'ah. Tapi wanita ini, maaf, tidak merasa puas dengan suami yang kedua ini. Ingin kembali kepada suami yang pertama. Wanita ini dinikah oleh seorang. Kemudian dia ingin kembali ke suami yang pertama yang bernama Rifa'ah. Kata dia, ya Rasulullah, sesungguhnya suami saya ini mahu kahut batis taun, itunya seperti pojokan kain. Itunya yang itu paham lah ya. Pojokan kainnya ini nih. Pojokan kain itu kuat atau lembek? Itu kurang lebih seperti itu. Paham lah ya? Orang yang cerdas ya paham. Ya kan? Kata Khalid bin Walid, tuh lihat betapa vulgarnya wanita ini ngomong kayak gitu di hadapan Nabi. Ya, bahasa media itu itunya seperti apa, pojokan kain, lembek maksudnya. Kata Rasul, apa kamu ingin balen, ingin kembali kepada Rifa'ah? Iya wahai Rasulullah. Kata Rasul, la hatta yaduqa usailataki wa tadzuqi usailatahu. Tidak. Tidak boleh kamu kembali kepada suami kamu yang pertama sampai dia merasakan madumu dan kamu merasakan madunya dia. Pahamlah. Ya. Sampai kamu merasakan madunya dia dan dia merasakan madunya kamu. Mas, seorang wanita yang dicerai oleh suaminya 3 kali tidak bisa kembali kepada suami yang pertama kecuali kalau sudah dinikah oleh orang lain dan terjadi apa? Hubungan suami istri. Terjadi hubungan suami istri. Tapi ingat, terkadang bisa jadi menikah dengan janda adalah keutamaan. Menikah dengan janda adalah keutamaan. Ya, terlebih kalau janda itu masya Allah ya, sangat butuh bantuan, butuh orang yang mengayomi, Kemudian dia merasa tertolong, sehingga kecintaannya itu luar biasa. Ya, merasa tertolong. Atau kondisi seorang menikah dengan janda karena dia misalnya punya adik-adik yang masih kecil, ditinggal mati oleh bapaknya, gak ada yang ngerawat, kecuali kalau dia menikah dengan seorang janda yang bisa ngerawat mereka. Dia seperti ini, tidak mengapa. Jadi pada suatu saat sahabat Jabir dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam, ini cerita nikah dengan janda. Ya, ini saatnya sudah. Ya. Jadi waktu itu Jabir dengan Rasul dalam perjalanan. Kendaraan yang dia naiki ini sangat lambat sekali. Rasul dan sahabat sudah pada jauh, dia masih di belakang. Kata Jabir, ini onta sangat lambat sekali. Dia hampir saja turun dari onta, dia mau jalan, lebih cepat jalan dari naik onta seperti ini. Nabi sebagai pimpinan pasukan ngerti ada dari pasukannya yang apa kesulitan didatang. Melihat ontanya Jabir lamban sekali ditonjok oleh Nabi, kemudian onta ini berjalan sampai di depan pasukan. Ini mukjizat. Ya. Kalau mungkin kendaraan kita ditonjok malah jadi apa? Ya pingsan mungkin ya kan. Ini subhanallah langsung berjalan sampai depan pasukan. Ketika kesempatan ontanya ini cepat, Jabir ingin cepat-cepat sampai di Madinah. Rasul tahu, kenapa kamu wahai Jabir kok ingin cepat-cepat pulang? Kata dia, ya Rasulullah, saya sudah menikah. Ya, mungkin dia belum alimah, Sudah menikah. Kata Nabi, kamu menikah dengan gadis atau dengan janda? Kata Jabir, dengan janda wahai Rasulullah. Kata Rasul, halan bikron tula'ibuha wa tula'ibuka, kenapa kamu tidak menikah dengan gadis saja yang dia akan mula'abah ya, dengan kamu dan kamu akan mula'abah dengan dia. Artinya seorang gadis yang dia belum menikah dengan orang lain, dia apa namanya kesintaannya itu beda dengan yang mungkin sudah menikah. Kata Jabir, wahai Rasulullah, ayah saya Abdullah terbunuh dalam perang Uhud dan meninggalkan anak-anak yang banyak, 7 atau 9 anak-anak, banyak sekali masih kecil sini. Kalau saya menikah dengannya sebaya dengan mereka, saya khawatir adik-adik saya ini akan tersia-siakan. Maka saya menikah dengan seorang wanita yang akan bisa membantu saya merawat adik-adik saya. Nabi pun mendoakan barokah kepada Jabir. Ya, siapa pemuda yang tidak ingin menikah dengan gadis? Tapi ini demi adik-adiknya, dia rela menikah dengan seorang janda. Pengorbanan, perasaan dia lakukan demi adik-adiknya. Paham ya? Dan Nabi mendoakan kebaikan untuk Jabir radhiyallahu anhuma. Zata jamalin wa hasabin wa dinin wa malin. Wanita yang dinikah, seyogianya dia wanita yang cantik, wanita yang hasab, punya kedudukan, bagus agamanya, dan orang yang punya harta. Tapi yang paling pokok di sini adalah orang yang bagus agamanya. Artinya kalau 4 kriteria ini ada, wanita yang dinikah, wanita yang ya cantik, wanita yang dia punya kedudukan, dia keluarga terpandang, dia punya harta dan bagus agamanya, ini sudah nurun ala nur, nurun ala nur. Tapi kalau enggak ada, minimalnya 2 lah, cantik dan bagus apa agamanya. Kalau enggak ada udah nyari-nyari, ya sudah minimal bagus agamanya. Kan gitu. Karena yang namanya cantik itu ada 2 macam. Cantik lahiriah dan cantiknya apa? Hati. Bisa jadi ada seorang punya istri yang cantik tapi dia tidak suka karena keindahan batin tidak terwujud. Cantik tapi sering selingkuh. Cantik tapi dia sering mukul suaminya. Cantik tapi sering menggerogoti harta suaminya. Ya. Tapi ini ada orang yang biasa saja, tapi tutur katanya lembut, menghormati suami, mengerti perasaan suami, oh, luar biasa. Dan cinta itu barakallahu fikum, ini panjang sekali. Yang namanya cinta itu ibarat lautan yang tak bertepi. Ibarat lautan yang tak bertepi. Yang maka cinta itu enggak bisa orang, misalnya saya jodohkan kamu dengan wanita cantik seperti ini, kenapa kamu tidak mau, kok malah kamu dengan wanita seperti ini. Yang namanya cinta itu enggak bisa dirasakan seperti itu. Dihikayatkan dulu ada seorang laki-laki tinggi besar, kurang cakep, istrinya kerdil tapi cantik sekali. Mereka katakan, insya Allah nanti keturunan kita tingginya kayak abinya, cantiknya kayak apa? Uminya. Wah, ketika lahir anaknya, ya, anaknya kerdil kayak ibunya, jeleknya kayak apa? Bapaknya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Yang namanya cinta itu, ya tadi, penuh misteri. Penuh apa? Misteri. Ada orang, ya, mengejar-ngejar orang untuk menikahinya. Tapi orang dikejar, ya, dia tidak mau. Jadi cinta itu sulit sekali untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ya tadi, penuh dengan apa? Misteri, ya, penuh dengan misteri. Data jamalin wa hasab, seorang wanita yang dia punya kecantikan, ya, maka kecantikan itu relatif. Ya, maka kecantikan itu relatif. Dulu ada seorang ibu, ketika putrinya akan menikah, sang ibu memberi nasihat pada anaknya, nak, kamu akan berpindah dari rumah orang tua ke rumah orang lain. Maka hendaklah kamu tampil indah di hadapan suami kamu. Bagaimana sang ibu mengajari agar anaknya ini selalu berwudu, berwudu sehingga tampil di hadapan suaminya bersih. Terus pakai apa namanya, ya, pemoles wajah yang mahal, wudu. Karena subhanallah, wudu itu kan amal ketaatan, ya. Sehingga di antara faedah dari wudu, nanti di yaumul qiyamah anggota wudu akan mengeluarkan cahaya yang terang. Di dunia juga seorang yang wudu berbeda sekali dengan orang tidak pernah wudu. Ya enggak? Ya, orang enggak pernah wudu, ya Allah, mukanya kayak gitu. Tapi orangnya berwudu, masya Allah, menyenangkan. Dan orang yang menjaga wudu ini orangnya beriman. Wala yuhafidz 'alal wudu ilal mu'min. Dan tidak ada orang yang menjaga wudunya kecuali orang yang beriman. Pada suatu saat Rasul bertanya kepada Sa'd Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, gerangan apa atau apa yang kamu lakukan sehingga saya mendengarkan suara sendal kamu di sorga?" Orangnya masih hidup, tapi Rasul menghabarkan suara sendalnya sudah terdengar yang ada di sorga. Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada yang saya lakukan kecuali kalau saya batal, saya berwudu kemudian saya sholat. Setiap dia batal mesti wudu dan sholat." Lihatnya ringan, tapi ini luar biasa. Seorang selalu menjaga wudunya. Dia batal langsung wudu kemudian sholat. Salah sunnah mutlak. Salah sunnah mutlak. Wahasad, hasad, bisa jadi wanita tadi dari keluarga terpandang, wadin dan bagus agamanya, wamalin dan hartanya cukup. Ya, kalau tidak ada cukup, ya cantik dan apa bagus agama. Kalau tidak ada agama, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Fadfar bidzatiddin." Jadi wanita itu dinikah oleh manusia itu dengan sekian niatan. Bisa jadi ada seorang pemuda umur 17 tahun kok nikahi nenek-nenek tua umur 70 tahun. Kenapa? Nenek ini orang kaya raya. Dia mungkin nikah baru sebulan, nah mungkin dia sebulan tentu mati kan, warisan pindah ke saya. Berarti orang ini tujuan nikah hanya ingin apa? Ya dapat warisan. Bisa jadi seperti itu. Atau ini wanita, ini keturunan bangsawan. Nah, kalau saya nikah dengan dia, oh, saya pun terangkat nama saya. Oh, saya tergolong orang yang apa? Masuk pada apa? Golongan orang bangsawan. Ada pula yang karena tergiur dengan kecantikannya. Ada yang karena semata-mata bagus agamanya. Kalau empat kriteria ini ada pada seorang wanita, ambil itu. Nurun, ala nur. Kalau tidak ada, minimal dua, cantik dan agama. Kalau tidak ada, minimal ya agama. Karena apa? Kehidupan rumah tangga, kalau tidak dibangun di atas agama yang baik. Sementara kita butuh tarbiyah untuk anak-anak kita, pendidikan anak-anak kita, siapa yang akan mendidik anak-anak kita kalau bukan istri-istri kita? Kalau wanita yang kita nikahi bukan wanita yang salihah, khawatir. Dia tidak menjaga kehormatannya, dia akan menggerogoti harta kita, dia tidak akan amanah terhadap anak-anak kita. Jadi ketika agama seorang wanita ini baik, dia ngerti kewajibannya, ngerti tanggung jawabnya, dipikulkan di atas pundaknya. Dia ngerti membahagiakan suaminya, ngerti bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Sejuk suami yang seperti itu memandang istri yang seperti ini. Kalau kita mencari teman yang itu kadang kita berpisah, kita diperintahkan untuk selektif mencari teman yang baik. Lalu bagaimana dengan teman yang itu serumah dengan kita, yang seranjang dengan kita? Jangan kemudian seorang menikah dengan wanita yang menyimpang akidahnya, menyimpang manhajnya. Bahaya. Dahulu ada seorang ahli hadis memberikan hadis yang sangat banyak bernama Imran bin Hattab. Dia menikah dengan seorang wanita berpemahaman khawarij. Mungkin dalam benak dia, nanti akan saya apa namanya? Ya, dakwahi dia untuk ya keluar dari pemahaman khawarijnya. Pemahaman ya khawarij. Tapi justru sebaliknya. Imran bin Hattab yang dahulu seorang ahli hadis berubah menjadi seorang khawariji, menjadi seorang khawarij karena menikah dengan seorang wanita berpemahaman khawarij. Wanita kelihatan lemah mentalnya, lemah fisiknya, tapi dia bisa menjatuhkan mentalnya laki-laki. Sejarah telah membuktikan seperti itu. Fir'aun dengan kejamnya mengeluarkan kebijakan semua bayi Bani Israel yang lahir laki-laki, bunuh. Kebijakan ini pas waktu itu berlaku ketika Musa lahir. Nabi Musa lahir. Dan ibunya Nabi Musa meletakkan Musa dalam peti, kemudian diikat pakai tali, dihanyutkan di sungai. Kalau malam hari diambil, siang hari dihanyutkan. Karena akan ada operasi intelijen di siang hari, malam hari diambil, siang hari dilepaskan. Peti. Tapi ternyata Fir'aun dan pasukannya menemukan peti yang berisi Musa. Kalau ibunya sudah berusaha untuk selamat daripada apa? Al-maut, ternyata al-maut datang pada anaknya. Kaidah mengatakan la yughnil hadar minal qadar. Terkadang kehati-hatian enggak bermanfaat dari takdir Allah. Sudah hati-hati ternyata apa? Karena musibah juga. Ketika Fir'aun ingin membelah bayi Musa ini, sang istri yang bernama Asiyah binti Muzahim mengatakan, "La taquluh. Asa ayanfa'ana aw nattakhidhu walada." Jangan bunuh dia. Semoga anak ini kita angkat dari anak-anak bermanfaat bagi kita, atau ya akan kita jadikan sebagai anak angkat. Fir'aun yang terkenal kejam seperti itu kalah dengan istrinya. Ya enggak? Dibunuh enggak? Tidak, hati-hati. Perempuan itu walaupun ya, perempuan itu walaupun fisiknya dan mentalnya kelihatan lemah, tapi dia bisa kalahkan lelaki. Dan makar mereka besar. Allah mengatakan inna kaidahunna azim. Ada kisah yang horibah. Menunjukkan bahwa terkadang makarnya wanita itu bikin geleng-geleng kepala para lelaki. Hajar bin Yusuf waktu itu menikah dengan seorang wanita yang cantik. Entah bagaimana kemudian wanita ini minta cerai. Cerai sudah. Satu saat wanita ini dilamar oleh khalifah. Wanita ini mau dinikah oleh khalifah dengan syarat mantan suaminya Hajar bin Yusuf yang mengantar rombongan dia ke khalifah. Bayangkan, mantannya suruh ngantar, bayangkan. Nanti akan ada cerita yang membuat Hajar itu dongkol, ya kan? Dahulukan wanita itu di atas kedup. Onta dikasih kedup. Karena memang ini perintah dari khalifah, Hajar bin Yusuf pun ya siap mengantar mantan istrinya yang akan diperistri oleh khalifah. Di tengah perjalanan, mantan istri ini menjatuhkan uang dinar. Dinar itu uang emas. Mantan istri berteriak, tolong, uang dirham saya jatuh. Dirham, yang mengatakan dirham. Uang perak saya jatuh. Dia melihat Hajar, oh ini bukan dirham, ini dinar. Ini bukan uang perak, ini uang emas. Kata mantan istrinya, alhamdulillah, Allah SWT menggantikan uang perak saya menjadi uang emas. Paham gak? Paham gak? Dulunya saya, istri kamu saya akan jadi istri khalifah sekarang. Paham gak? Dongkol gak kira-kira? Hati-hati perempuan itu. Allah mengatakan inna kaidahunna adzim. Tipu daya mereka sangat gede, sangat besar. Makanya Allah SWT mengatakan dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia dicipta dalam keadaan lemah. Sebagian ahli tafsir mengatakan ay anin nisa. Lemah kalau menghadapi perempuan. Nyata barakallahu fikum. Wa khuliqal insanu dha'ifan ay anin nisa. Dan manusia dicipta lemah, yakni lemah kalau ngadepi apa? Perempuan. Karena seperti itu, bayangkan. Ya. Subhanallah. Lewat saja. Baik. Nanti akan ada cerita yang lain insyaallah. Ya. Qaluhu rahimahullah. Wa tukhtabul kabiratu ila nafsiha. Seorang wanita yang sudah dewasa dilamar kepada dirinya. Seorang wanita yang dilamar itu ada tiga macam. Ada kalanya dia seorang janda, berarti sudah dewasa kan. Yang kedua seorang yang masih gadis tapi dia sudah balig. Yang ketiga seorang wanita yang belum balig. Kalau seorang wanita yang dilamar ini wanita yang janda, maka butuh adanya ucapan dari janda itu untuk mengiyakan. Misalnya seorang datang kepada walinya, Pak, saya punya hasrat dengan anaknya bapak yang janda itu. Bagaimana? Kemudian bapak ini ngomong sama anaknya, nak, ini datang bulan ingin melamar kamu. Kemudian anaknya diem. Itu enggak cukup, enggak dianggap. Sampai mengatakan, ya saya mau. Baik tertulis atau ya terlafat. Karena ulama mengatakan, Alkitabu kal khitab, tulisan kayak omongan. Karena orang mengiyakan bisa jadi dengan omongan. Namun sebagian wanita malu untuk ngomong, tapi cukup dengan tulisan. Dengan WA, dengan SMS. Ya bi, saya terima. Nah, itu sama. Alkitabu kal khitab, kaidah mata seperti itu. Tulisan kayak omongan. Diterima. Tapi kalau ini masih gadis, dilamar, Kemudian orang tuanya mengatakan, "Nak, ini fulan datang ingin melamar kamu." Diem. Diem ya kan. Oh, diemnya ini menunjukkan ridho. Diemnya menunjukkan ridho. Kalau diemnya jadi ridho bagaimana kalau kata, "Ya bisa senang banget dengan dia." Oh. Ya, sangat-sangat apa? Ridho lah seperti itu. Yang jadi masalah kalau perempuan ini dilamar kok nangis. Ya kan? Nangis itu ada kalanya senang banget, ada kalanya sedih, ada kalanya takut. Padahal yang namanya tangisan itu ada 10 macam. Nangis itu ada 10 macam. Orang menangis karena senang, ini air matanya kalau dipegang itu akan sejuk, akan apa? Adem. Kalau orang menangis karena sedih, itu kalau dipegang itu panas. Bedakan saja nanti. Coba. Sama-sama menangis, tapi kalau nangisnya itu karena senang itu air matanya kalau kalau nangisnya karena sedih, itu kalau dipegang air matanya apa? Hangat. Coba aja. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa tangisan itu kurang lebih ada 10 macam. Tertawa pun banyak macamnya. Ini menangis 10 macam bayangkan. Ini baru menangis karena sedih, menangis karena takut, menangis karena sakit, menangis karena senang, menangis karena rindu, menangis karena apa? Pura-pura. Oh, banyak menangis itu macam-macam. Ya kan? Menangis sandiwara kan? Saudara Nabi Yusuf ketika pulang menghadap bapaknya kan pura-pura apa? Nangis kan? Ada nangis karena ikut-ikutan. Ini ada dalam Sahih Muslim. Ya. Ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ini riwayat Imam Muslim. Abu Bakar As-Siddiq mengunjungi Ummu Aiman. Ummu Aiman ini termasuk yang merawat Ar-Rasul ketika masih kecil. Abu Bakar dan Umar datang ke rumah Ummu Aiman. Didapati Ummu Aiman dalam keadaan menangis. Abu Bakar berkata, "Wahai Ummu Aiman, kenapa kau menangis? Bukankah Ar-Rasul sekarang sudah berada dalam kenikmatan di alam barzah lebih baik daripada ketika di dunia?" Kata Ummu Aiman, "Bukan itu yang saya tangisi. Tapi dengan meninggalnya beliau, wahyu telah terputus. Wahyu telah terputus." Maka Abu Bakar dan Umar pun ikut menangis bersama apa? Ummu Aiman. Kadang ada anak kecil ya tersandung nangis, temannya lihat ikut nangis. Makanya, jadi nangis itu banyak macamnya. Jangan kira cuma satu macam. Ya. Itu yang repot tadi. Dilamar ternyata menangis. Dan ini tangisan ini kira-kira ridho atau apa? Tidak ridho. Tapi insya Allah nanti akan ada kejelasan bahwa dia itu ya ridho atau tidak ridho. Karena akan tidak akan nangis terus kan, suasana akan berhenti kemudian ditanya, sebenarnya kamu ini nangis senang atau nangis apa? Takut atau bagaimana kan? Nanti ditanya lagi ya kan? Nah. Qalu rahimallah. Wal mu'tabaru husulur ridha minha liman kana kuf'an. Yang dianggap di sini adalah adanya keridhaan dari wanita yang dilamar. Yang penting dia ridho, ya saya mau. Ya kalau itu gadis tidak cukup dia, kalau itu sudah pernah menikah atau janda itu harus ada omongan. Tidak cukup diam. Jadi kalau itu masih gadis, diamnya sudah dianggap apa? Ridhonya. Diamnya dianggap ridhonya. Liman kana kuf'an, bagi orang yang selevel. Apa yang dimaksud dengan kufu? Selevel. Boleh gak seorang dia pendidikannya tinggi, seorang dokter nikah dengan seorang wanita yang tidak lulus SD aja? Tidak. Benar atau tidak? Atau ada seorang di kaya raya nikah dengan wanita yang apa? Fakir, atau wanita kaya raya nikah dengan ya lelaki yang fakir. Ini semua tidak mengapa. Karena pendapat yang rajih insyaallah taala, pendapat yang kuat, yang namanya level di sini adalah dari sisi agama. Jika jangan seorang muslimah yang baik kok dinikahkan dengan seorang lelaki yang enggak pernah sholat, yang dia peminum khamr yang dia penjudi, wah dia residivis. Oh, jangan, ini enggak level yang seperti ini. Ya kan, bukan apa? Level. Tapi kalau ini lelaki bagus, perempuan bagus, tapi ini seorang dokter, sementara wanitanya ya tidak lulus misalnya sekolah aja tidak, enggak apa-apa. Yang penting agamanya baik. Agamanya apa? Baik. Suku yang paling utama kan suku Quraisy. Dulu ada seorang wanita Quraisyah menikah dengan Maula, bekas budak. Itu Zainab binti Jahsin ya, menikah dengan Zaid bin Harithah. Zainab binti Jahsin, seorang wanita dari Quraisy, menikah dengan Zaid bin Harithah, seorang mantan apa? Budak. Enggak apa-apa. Karena yang dianggap di sini level adalah apa? Sisi apa? Sekufu, yakni sisi ketakwaan, sisi agama. Sisi agama. Berkata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, setelah beliau menyebutkan tentang masalah kufu, wa hadza huwa dinullah. Annal kifa'ata innama hiya fid din bin nisbah li zawja wa bin nisbah li zawj. Ini adalah agama Allah. Bahwa kufu ini kaitannya dengan masalah agama. Artinya selevel. Artinya dia itu sama-sama bagus agamanya, baik untuk suami atau untuk istri. Seperti itu. Jadi tidak boleh misalnya seorang wanita muslimah dinikahkan dengan seorang Yahudi. Ini terjadi, naudzubillah. Seorang yang dijuluki sebagai cendekian muslim Indonesia, orangnya sudah mati, tega menikahkan putrinya dengan seorang lelaki Yahudi Rusia. Hah? Seorang yang dijuluki seorang tokoh cendekian muslim, kok tega menikahkan putrinya dengan seorang lelaki Yahudi Rusia? Karena dia sudah mati. Ya, mungkin sesuai dengan keyakinan dia. Liberalisme. Mungkin liberal yang dianutnya. Sehingga dia tega. Hatta orang awam sekalipun tidak akan rela putrinya dinikah. Ya, orang Yahudi, tapi ini orang yang dijuluki cendekian muslim, ternyata tega. Ya, menyerahkan putrinya, buah hatinya kepada ya dinikah oleh dengan seorang Yahudi Rusia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Qaluhu rahimahullah. Wastaghiratu ila waliha. Dan wanita yang masih kecil yang belum balig dilamar kepada walinya. Wanita kecil yang enggak ngerti, ya. Maksudnya nikah itu apa, ya kan? Jadi kalau misalnya ada terjadi seperti ini, ya ada orang ya datang, Pak, ya saya datang ingin melamar anak bapak yang berumur 10 tahun. Ya. Karena kalau nunggu besar nanti takut diambil orang ini. Ya, samblek sekarang, ambil sekarang. Khawatir lo nunggu gede wah sudah diambil orang. Ya kan? Dah, anak bapak saya nikah. Kemudian bapaknya kan, ya, saya nikahkan kamu ya dengan anak saya, Bulana. Boleh seperti itu. Nanti kalau wanita ini balik, tinggal wanita ini setuju atau tidak dengan suami seperti ini. Kalau setuju, lanjut. Kalau tidak, ya boleh. Bisa. Terus boleh gak dihubungi? Seorang wanita yang masih kecil, yang belum mampu untuk dihubungi, tidak boleh dihubungi. Yang dia belum mampu untuk dihubungi, ya jangan dihubungi, gak boleh yang seperti itu. Ya, tidak boleh yang seperti itu. Sampai sekiranya wanita ini mampu dihubungi. Ya. Qaluhu rahimallah, waridul bikri sumaduha. Ridhonya seorang gadis adalah tandanya adalah dengan diamnya. seorang gadis dilamar kemudian diam, ini bukti kalau dia ridho. Karena umumnya yang namanya gadis itu apa? Dia punya sifat malu. Namun ya subhanallah di zaman sekarang sifat malu ini sudah hampir punah. Sifat malu ini sudah hampir punah. Bahkan para wanita, gadis terkadang tidak malu dengan para lelaki, terutama ketika kelulusan itu, wah, geber-geberkan motor di jalan, pakaiannya di apa? Ya, dikasih warna di pilok sana, ya sana sini. Ini sifat malunya sudah hilang. Aslinya wanita yang punya sifat malu ini wanita yang baik. Selama seorang masih punya sifat malu, masih diharapkan kebaikan pada orang ini. Qaluhu rahimahullah. Wa tahrumul khidbatu fil iddati wa alal khidbah. Dan diharamkan seorang melamar wanita yang masih masa dalam masa iddahnya. Wanita menjalani masa iddah itu ada dua macam. Ada kalanya wanita tadi dicerai oleh suaminya, ada kalanya ditinggal mati oleh suaminya. Untuk yang dicerai oleh suaminya, kalau itu cerai baru sekali atau dua kali, maka masa iddahnya itu tiga kali haid. Dikasih waktu oleh Allah agar suami istri berpikir untuk kembali lagi. Misalnya seorang mencerai istrinya, di saat ini kamu saya cerai, berarti sampai tiga kali haid itu masa iddahnya. Dikasih tenggang waktu. Kalau baru seminggu suaminya misalnya mengatakan, di saya ingin kembali lagi, ingin rujuk, ya gak apa-apa, bagus. Kalau memang itu ya kebaikan. Jadi kalau sudah haid, belum dirujuk. Haid lagi, belum dirujuk. Kemudian terus sampai haid yang ketiga, belum dirujuk. Kemudian dirujuk, sudah, terlambat sudah. Sudah bukan istri kamu lagi. Kalau kamu ingin menjalin ingin menjadi istri kamu, nikah dengan akad yang baru. Ini kalau cerainya baru satu atau dua. Ketika ada seorang wanita dicerai oleh suaminya, masih dalam masa iddah dan belum lewat misalnya tiga kali haid, tiba-tiba ada orang lain masuk ngelamar. Haram yang seperti ini. Kenapa? Karena suami dari wanita ini yang paling berhak untuk kembali daripada orang lain. Karena kalau seandainya suaminya mati ketika dalam keadaan itu masih pada iddahnya, wanita ini masih dapat warisan. Karena dia masih istrinya. Belum lepas total. Belum lepas apa? Total, masih dapat warisan dari suaminya. Jadi haram seorang melamar wanita yang masih pada masa iddahnya. Demikian pula kalau wanita tadi ditinggal mati oleh suaminya. Wanita ditinggal mati oleh suaminya ada dua keadaan. Ada kalanya wanita tadi sedang hamil, ada kalanya tidak hamil. Kalau wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan kandungannya. Bisa jadi suaminya baru meninggal dua hari, istrinya lahiran, boleh dinikah larang lain. Walaupun dalam keadaan nifas, boleh dinikah. Karena apa? Sudah melahirkan kandungannya. Jadi bisa jadi seorang wanita sampai menjalani iddah sampai 2 tahun. Karena dia hamil sampai 2 tahun. Ada enggak? Loh, dulu ada sebagian ulama di perut ibunya itu 4 tahun. Ketika lahiran sudah keluar giginya. 4 tahun dalam kandungan ibunya. 4 tahun dalam kandungan ibunya ketika lahir sudah keluar giginya. Ya. Subhanallah. Jadi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya kalau dia dalam keadaan hamil tidak boleh dinikahi sampai wanita ini melahirkan kandungannya. Baik kelahirannya normal, misalnya lahir biasa atau sesar, atau misalnya keguguran. Yang penting, ya. Tapi jangan digugurkan karena ingin nikah dengan orang lain. Jangan. Nah, ini saya ingin nikah dengan laki-laki ini sudah tak gugurkan saja. Oh enggak boleh seperti itu. Haram. Bukan aborsi. Guguran kandungan ini termasuk membunuh jiwa yang diharamkan. Kalau wanita itu bukan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil, maka masa iddahnya 4 asyurin wa asyron. 4 bulan 10 hari. Ini besarnya hak suami. Jangan baru ditinggal mati sebulan sudah dia berdandan keluar seolah-olah ya siapa yang ingin dengan saya. Enggak boleh. Enggak boleh seorang melamar wanita yang masih dalam masa iddah. Tapi kalau sifatnya itu sindiran boleh. Karena dia khawatir nanti kalau janda ini sampai selesai iddah tidak saya booking dari sekarang atau diambil orang. Kita booking dulu ini. Tapi tidak boleh dengan apa terus terang. Tidak boleh ya. Mbak, nanti kalau apa namanya selesai iddah ya, kamu akan saya nikah. Ini enggak boleh. Jadi kalau dengan bahasa sindiran misalnya, kayaknya orang seperti kamu cocok loh hidup dengan saya. Itu boleh. Itu bahasa sindiran. Itu kinayah. Karena apa? Kekhawatiran loh, nanti selesai masa iddah diambil orang ya kan. Maka boleh dengan bahasa kinayah. Contohnya kayak tadi. Ya, Mbak, sepertinya orang kayak kamu cocok hidup dengan saya. Kan beda dengan Mbak, nanti kalau sudah selesai saya akan nikahi kamu. Itu beda. Kalau ini nanti bahasa sindiran. Kalau bahasa sindiran boleh. Yang tidak boleh itu kalau vulgar. Terus terang, Mbak, kamu saya lamar. Wah, gak boleh ya seperti ini. Ya, gak boleh ya seperti ini. Kenapa? Besarnya hak suami. Besarnya hak suami sampai suaminya sudah meninggal pun masih ada hak bagi apa? Bagi suaminya, atas istrinya. Ya. Baik, insya Allah kita lanjutkan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.